Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 13 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Bupati stop izin untuk kebun sawit baru. Pertamina kawal SPBU belang kejeren. 900 pencari kerja mendaftar di Career Day. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Bupati Aceh Utara Muhammad Tayyib memerintahkan 4 instansi untuk tidak memproses permohonan izin prinsip terhadap pembukaan kebun kelapa sawit yang baru. Larangan itu antara lain bertujuan menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Keempat instansi yang mendapat perintah Bupati adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh Utara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Utara, dan Kantor Lingkungan Hidup Aceh Utara. Selain tidak memproses izin, keempat instansi juga diminta memantau dan evaluasi kesesuaian antara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan aktivitas perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara. Empat instansi tersebut juga diperintahkan tidak merencanakan tata ruang lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit baru, tidak menerbitkan analisa pertimbangan teknis ketersediaan lahan terhadap pengurusan izin usaha perkebunan kelapa sawit baru, dan tidak mengusulkan anggaran pada APBK untuk keperluan izin tersebut. Sudarlun, PT Pertamina langsung melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, baik premium maupun solar di SPBU Blang Kejeren, Raklunung, dan Pengkala mulai kemarin. Hal itu disampaikan Area Manager Communication dan Regional Sumbagut PT Pertamina, Fitri Erika. Ia menegaskan stok BBM di Blang Kejeren kembali normal di 2 SPBU dengan nomor register 14.246.477 dan 14.246.467. Bahkan petugas Pertamina tetap melayani masyarakat akan kebutuhan BBM. Ia menyatakan hal itu terkait berita di Harian Serambi Indonesia edisi Rabu kemarin dengan judul Bensin Tetap Langka di Blang Kejeren. Dalam pemberitaan disampaikan BBM terutama jenis premium atau bensin bersubsidi tetap langka di Blang Kejeren seiring stok di 2 SPBU kerap kosong. Sudarlun, pada hari pertama digelarnya Career Day, sudah sekitar 900 pencari kerja mendaftar di sejumlah perusahaan yang hadir dalam event tersebut yang berlangsung di gedung ACC Dayan Daud kemarin. Kegiatan itu diselenggarakan Universitas Syekh Kuala yang juga dirangkai dengan Scholarship Expo atau pameran beasiswa di lokasi yang sama. Ketua Career Development Center UNSIA, Dr. Farid Maulana, menyampaikan hal tersebut kepada Serambi di sela berlangsungnya kegiatan UNSIA Career Day and Scholarship Expo 2016. Ia menyebutkan perusahaan yang hadir untuk melakukan rekrutmen terhadap calon staf atau karyawannya itu adalah Semen Indonesia Group, Datascript, Wing Group, Paragon Group, Jisho Foundation, BTPN Syariah, Disnaker Mobdub Aceh, dan BLKI, serta The Globe Journal. Sedangkan para penyedia dan lembaga pengurusan beasiswa yang juga hadir untuk memberi informasi kepada calon penerima beasiswa yaitu LPSDM Aceh, Campus Friends, Erasmus Mandus, Education USA, Taiwan Scholarship, OIA Unsiah, dan Kampung Inggris Aceh. Ia menambahkan sejumlah perusahaan nasional akan merekrut tenaga kerja secara langsung di tempat ataupun melakukan seleksi beberapa hari setelah dilaksanakannya Career Day. Dikatakan Farid, sebagai contoh, sebuah grup perusahaan semen nasional terbesar di Indonesia yang akan membangun pabrik semen di PD akan membutuhkan tenaga kerja yaitu selama pengerjaan pabrik tersebut sejak 2017 hingga 2020. Derlun Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh kembali menegaskan kepada seluruh calon kepala daerah di Aceh, baik gubernur, bupati, wali kota yang maju melalui jalur perseorangan pada Pilkada 2017 mendatang, agar tidak menggunakan warna dan desain yang menyerupai logo atau simbol dan warna PA. Sebelumnya, Adi Laweng atas instruksi pimpinan tertinggi PA telah mengeluarkan statement yang sama meminta semua kandidat tidak menggunakan logo atau simbol yang menyerupai simbol PA dalam berkampanye. Hal itu dikatakan Adi Laweng karena pihaknya mendapati sejumlah baliho dan spanduk beberapa calon kepala daerah dari jalur independen yang menggunakan atribut atau simbol yang menyerupai bendera PA. Ditegaskan mantan pengurus atau kader PA sekalipun yang maju sebagai kandidat kepala daerah lewat jalur independen tetap tidak boleh menggunakan simbol PA untuk alat kampanye karena seluruh atribut PA hak milik PA yang sudah sah secara hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tim Kementerian Koordinator Polhukam RI melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat dalam rangka membicarakan kesiapan Pilkada 2017. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang rapat Wali Kota Banda Aceh, Balai Kota Banda Aceh hari ini. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Des Pilkada Polhukam, Kombes Polisi Noviantoro. Saat ini jelas Novi, semua penyelenggara pilkada di Aceh sudah siap menyukseskan pemilihan kepala daerah yang berlangsung 15 Februari 2017. Begitupun selama melakukan pengecekan, pihaknya tidak menerima keluhan yang dapat menghambat pelaksanaan pilkada. Ia mengatakan sejauh ini kondisi keamanan Aceh kondusif dan sudah siap melaksanakan pilkada mendatang. Derlun Ayub bin M. Yunus, warga Gampung Senebuk Pidi Aceh Timur, diamankan personel Polsek setempat kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap setelah dilaporkan istrinya Fatayana bin Jamaluddin dengan pengaduan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak kandungnya Arif Munandar. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto menyebutkan insiden penganiayaan terjadi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa di rumah nenek korban di Gampung Lungsa, Kecamatan Madat. Awalnya saat itu korban Arif Munandar sedang dipangku ibunya Fatayana dan disuruh pelaku untuk tidur siang. Namun korban tidak mau tidur, kemudian pelaku marah dan menarik korban dari ibunya dan membawanya ke lokasi tambak di belakang rumah. Tiba di belakang rumah, pelaku malah memukul korban di bagian belakang, mata sebelah kanan, sehingga korban mengalami memar dan bengkak. Derlun Bahtiar, pria asal Cotgiri Kandang Loksmawe, tadi malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ditemukan tergeletak di Jalan Elak, Desa Krung Sepeng, Aceh Utara dengan kondisi luka parah. Di lokasi ditemukan uang Rp26.600.000 dalam kondisi berserakan. Saat ditemukan warga, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Kesrem Loksmawe. Namun pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, korban meninggal dunia. Sedangkan penyebab Bahtiar tergeletak di jalan, informasi awal berhembus jika korban perampokan. Namun versi pihak kepolisian, dugaan kuat hanyalah laka lantas tunggal. Kapolsek Dewantara AKP Irfansyah mengatakan, namun demikian pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 13 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalam. We'll be right back.